Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur semua kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam mereka-mereka yang apabila mendapat nikmat bersabar, apabila diuji bersabar, apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab yang ketiga, bab sabar, di mana kita telah sampai kepada hadis yang ke-37, muka surat 172 daripada kitab terjemahan. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Sa'idin al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun keduka citaan, sampai yang tertusuk duri pun, niscaya Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan hadis ini di dalam kitab ataupun terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita lihat akan lafaz-lafaz hadis Nabawi ini, bahawa Nabi SAW telah bersabda, ma yusibul muslim, tidak ada yang menimpa seorang yang muslim. Di sini disebutkan orang yang menimpa musibah ini sebagai al-muslim. Dan kadang-kadang kita jumpa Nabi SAW sifatkan orang itu sebagai al-mu'min. Apakah perbezaan antara al-muslim dan al-mu'min? Maka jawab kita adalah, jika datang lafaz muslim sendirian, maka makna muslim mencakupi makna mu'min. Begitu juga kalau datang kata-kata mu'min sendirian, maka makna mu'min juga mencakupi muslim. Tetapi kalau muslim dan mu'min, dua-dua kalimat ini berada di satu tempat, maka kita tafsirkan muslim dengan sesuatu makna dan mukmin makna yang lain. Itu kaedahnya. Jadi bila dia bersendirian, makna dia sama. Bila dia bersama, makna dia berubah. Jadi makna muslim adalah orang yang Islam daripada sudut syarat-syarat Islam yang asas, yakni mengucapkan la ilaha illallah, nampaknya solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan melakukan haji, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam 'ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji. Itu riwayat Imam Bukhari. Itu riwayat Imam Muslim. Jadi ada 5 rukun Islam. Jadi kalau orang yang ada rukun Islam ini nampak dia melakukannya, maka kita namakan dia muslim. Adapun beriman lebih kepada perkara-perkara yang ghaib, yang berkaitan dengan akidah. Sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril, bila ditanyakan tentang iman, apakah iman, maka jawab Nabi SAW, iman untuk minah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun-rukun iman tentang percaya, tentang beriman, membenarkan Allah, Rasul, hari kiamat, malaikat dan lain-lain lagi. Jadi itu perbezaan antara iman dan Islam. Dan kalau orang itu mukmin, dia kedudukannya lebih tinggi daripada setakat dia dia Muslim. Baik. Jadi setiap orang yang beriman mestilah dia orang Islam dulu. Baik, tapi tak semua orang Islam dia adalah orang yang beriman. Jadi ini antara perbezaan-perbezaan. Nah, tapi kalau dalam hadis ini ma yusibul muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim, maknanya termasuk semua oranglah muslim ataupun iman. Min nasabin, daripada kecelakaan. Di sini ditulis ataupun diterjemah sebagai kecelakaan. Jadi perlu kita syarahkan lafaz-lafaz ini. Yang pertama nasab. Nasab kata ulama dari sudut bahasa artinya penat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Hari-hari wajah-wajah pada hari itu khusyuk, tunduk. Mereka 'amilah nasibah, mereka telah bekerja dan mereka telah penat. Jadi ialah makna nasab ini adalah ta'ab, yakni penat disebabkan amalan, sesuatu amalan. Jadi kalau seorang muslim itu merasa penat kerana melakukan satu amalan, wala wasab. Wasab maknanya marab, sebagaimana di dalam sebenarnya ada di dalam bahasa Arabnya, mungkin tak ada dekat dalam sini. Nah, dia dituliskan di sini. Wasab maknanya marad, yakni sakit. Kata Imam Nawawi, al-marad al-lazim, yakni satu penyakit yang kekal ataupun lama, yang tetap, as-sabit. Sebagaimana firman Allah SWT, duhuran walahum adabun wasib, dalam surah Saffat. Yakni jin-jin yang mencuri dengar wahyu di langit itu, illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun thaqib, akan diikuti oleh api yang menembus. Kemudian di hari kiamat mereka akan mendapat azab yang pedih ataupun azab yang wasib, yakni azab yang tetap. Baik, tapi kata sebagian ulama dia mutlak, sakit yang mutlak, yakni apa juga sakit. Wala hammin, dan tidak pula ham. Ham kata ulama daripada kalimat hawam. Hawam maknanya binatang yang melata, yang bergerak di atas muka bumi ni. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, apabila dia dalam ihram, kepala dia gatal, kepala dia sakit kerana ada kutu. Maka Nabi SAW, hal yu'dhika aw hal tu'dhika hawam ra'sik, adakah hawam ra'sik, yakni kutu-kutu kepala engkau ni, apa ni, menyakitkan engkau? Dan dia kata ya. Maka Nabi SAW, baik, cukur rambut engkau dan bayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi kata ulama itu asal makna ham. Jadi setiap perkara yang datang, yang melanda hati kita, kemudian dia melemahkannya, itu dinamakan ham. Jadi di sini dia kata apa? Kegundahan. Boleh? Kegundahan dekat dengan makna ini. Jadi dia berkaitan dengan hati. Wala haznin ataupun wala huznin, bodoh boleh. Dia adalah kesedihan. Dan kesedihan ni khususnya tentang sesuatu perkara yang telah lampau. Dia juga adalah penyakit di dalam hati, di mana apabila seseorang tu kehilangan seseorang yang dikasihi, maka dia akan sedih. Jadi selalu tentang perkara yang telah lampau. Wala adhan. Azan maknanya kita boleh terjemahkan sebagai apa di situ? Kesedihan, kesakitan. Azan ni macam kalau ada orang anaya kita, sama ada dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Hatta dia bukan perbuatan, satu benda, kita nak jalan sekali ada apa? Ada duri, ada batu di jalan kita tu. Jadi itu namakan azan. Azan maknanya kalau kita kena terlanggar, ataupun kalau tidak pun dia menyusahkan kita, kena tiba-tiba kena corner lubang, road ada lubang, bocor, hujan banyak sangat. Kat sini jarang lah. Kat negeri lain kalau naik motor boleh apa? Boleh pecah tu, rim tayar, boleh accident teruk. Jadi benda tu dinamakan azan. Sebab tu kata Rasulullah SAW, iman itu ada lebih daripada 60 cabang. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah mengangkat sesuatu yang apa? Mengganggu, kan? Daripada jalan. Wa a'la ataupun wa a'la qala qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi itu makna azan, sesuatu yang mengganggu. Biasanya daripada luaran. Jadi kita ada nasab penat lelah, kita ada wasab sakit, kita ada ham, satu gangguan dalam hati, kita ada hazan sedih tentang sesuatu perkara yang dah lampau, dan kita ada azan gangguan. Apa juga gangguan? Wala ghammin. Ghammin apa dia kata? Keduka citaan. Keduka citaan. Tafsirannya adalah gham ni daripada kalimat yang menutup atau taghtiyah. Sebab tu sabda Nabi SAW tentang ru'yah bulan Ramadan nanti, nak lihat anak bulan, Nabi SAW, jangan kamu berpuasa sampailah kamu lihat anak bulan. Hatta tarau fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau terghamma, maknanya apa? Tersembunyi, tertutup apa dia? Anak bulan tu daripada pandangan kamu. Waktu maghrib, nak dekat maghrib, kamu pergi tengok. Sekali ada awan tertutup, menutup antara kita dengan anak bulan, itu maknanya gham. Maka faqdurulah, maka tetapkanlah. Maka dalam riwayat lain, faqdurulahu salatin, tetapkanlah apa ni bulan Syaban itu 30 hari. Maknanya belum nampak lagi lah, besok belum lagi Ramadan lagi. Kalau dah nampak betul-betul, baru kita tetapkan dia apa ni besok satu Ramadan. Begitu juga dengan Syawal. Jadi itu asal makna gham. Fa'idhumma alaikum. Jadi itu menunjukkan atau memberi makna penutupan di dalam hati, menyempitkan hati, menyempitkan hati. Jadi dia hampir sama dengan kalimat ham. Baik. Nah, insyaAllah kita akan huraikan dengan lebih detail. Kemudian yang akhir sekali, hatta syaukatu yushakuha. Hatta syaukatu boleh, hatta syaukata boleh. Ada ulama kata hatta syaukati pun boleh. Baik, tapi kata ulama yang paling masyhur syaukatu dan syaukata. Yani hatta syauka duri yushakuha. Duri yang tertusuk, yang dia kena duri tersebut. Asalnya syauka ini dia yang dimasukkan. Itu maknanya syauka. Tetapi dalam hadis ini, kita yang tercucuk duri. Maknanya kita pegang duri tersebut. Kadang-kadang biasanya duri itu yang kena kita, jadi dia menyelip. Okay. Jadi tak kira lah, hatta duri sekalipun yang mengenai seseorang Muslim. Bukan semua orang, tapi Muslim. Illa kafarallahu biha min khataya. Melainkan Allah akan mengampunkan, mengkafarahkan dengannya. Dengan semua yang disebutkan tadi, semua kesusahan, penat, apa semua yang duri itu, dengan sakit-sakit tadi tu, Allah akan ampunkan apa dia? Daripada dosa-dosanya, khotaya. Bukan semua, tapi dalam hadis kata min khotaya, yakni daripada sebahagian dosa-dosanya. Baik. Jadi ini adalah hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, menerangkan tentang kelebihan bersabar. Tetapi dalam hadis ini seolah-olah seseorang itu tidak perlu bersabar jika mengalami kesusahan, kesakitan, kegundahan, kesedihan dan lain-lain lagi. Nabi SAW tidak mensyaratkan dalam hadis ini dia wajib bersabar. Ya ke tidak? Nabi cuma kata tidak ada orang Muslim yang terkena ini, melainkan Allah akan apa? Hapuskan dosa-dosanya. Jadi tak ada syaratkan sabar. Baik, sebab itu timbul pembahasan ulama tentang adakah disyaratkan sabar untuk perkara ini sehinggakan dosa kita boleh dihapuskan. Kalau kita ingat balik hadis-hadis yang kita ambil sebelum ni, yang kita baca sebelum ni, Nabi SAW mensyaratkan seorang itu apa? Bersabar. Ajaban li amril mu'min. Amat pelik bagi urusan seorang yang beriman. Semua urusannya apa ni? Semua keadaannya baik belaka. Dan tidaklah ini berlaku melainkan kepada orang yang beriman. Apabila dia menerima yang suka citakannya, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka yang itu baik baginya. Kalau dia menerima atau menerima sesuatu yang buruk, musibah, adzarra, maka dia bersabar. Maka itu juga baik bagi dia. Jadi Nabi SAW syaratkan apa? Syukur dan sabar. Maka kalau tak sabar, dia tak dapat. Kemudian begitu juga hadis ta'un. Ingat lagi? Seorang yang apa ni, dekat dalam negeri itu ada, ditimpa ta'un. Dia duduk dekat negeri tak keluar, dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala, dia akan dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi Nabi SAW syaratkan apa? Beberapa perkara kat situ, antaranya sabar. Dan begitu juga yang hadis-hadis yang disebutkan sebelum ini. Naam. Tentang tentang seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan apa? Menghilangkan pandangan matanya. Jika dia bersabar, wahtasab, maka dia mengharapkan pahala, baru dia dapat apa ni? Dia dapat syurga. Kalau kita ingat ni semuanya ada syarat-syarat, iaitu bersabar. Tapi dalam hadis ini tidak disyaratkan. Jadi hadis ini ingin kita nukilkan daripada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Marba. Ini kitab pesakit-pesakit. Ini plural untuk marid. Bab ma jaa fi kafaratil marad. Tentang apa yang diriwayatkan berkenaan dengan dihapuskan penyakit. Maksud dia apa? Dosa-dosa dihapuskan dengan penyakit yang kita terima. Jadi itu kata Imam Bukhari, riwayat-riwayat tentang kalau siapa sakit, maka dia menghapuskan dosa. Dan perkara seperti ini penting, sebab ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari yang hafal hadis-hadis ni, kemudian dia pilih hadis-hadis tertentu tu untuk masukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Fahaman dia tentang hadis ni adalah ini, tajuk yang diletakkan, bahawa hadis-hadis ni menunjukkan apa? Bahawa seorang tu kalau kena sakit, maka sakit itu, penyakit itu akan menghapuskan dosa. Sama ada dia bersabar atau tak sabar, itu cerita lain. Baik. Jadi kata Imam Bukhari lagi, man ya'mal su'an yujzabi. Dia bawa pula satu ayat, sebelum dia bawa hadis-hadisnya, dia bawa ayat. Siapa yang beramal dengan satu amalan, dia akan dibalas dengannya. Itu je. Lepas tu dia bawa hadis-hadis tadi. Hadis-hadis yang antaranya ada dalam bab sabar. Jadi kata ulama, sebenarnya di sebalik tafsiran ayat tadi, man ya'mal su'an yuzabi, ada sebab nuzul dia. Cuma Imam Bukhari tak sebutkan sebab nuzulnya, hadisnya, kerana mungkin tak cukup syarat. Maknanya tak cukup ikut syarat sahih dia. Tapi dia adalah hadis yang sahih. Jadi dibacakan di sini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa seorang lelaki telah membaca ayat tadi. Siapa yang beramal satu amalan, maka dia akan dibalas. Yujazabi. Faqal inna lanajzi au inna lanujza bi kulli ma amilnahu halakna idan. Adakah kami akan dibalas dengan setiap yang kami lakukan, maka kami akan binasa. Ini faham salah seorang daripada sahabat Nabi SAW bila dia baca ayat ini. Baik. Maka Nabi SAW telah terdengarkan kata-kata beliau. Maka Nabi SAW bersabda, na'am yujza bihi fit dunya min musibatin fi jasadihi mimma yu'dihi. Dia akan dibalas dengan apa yang dia amal di dunia ini, dengan musibah yang menimpanya di badannya, jasadnya, yang menyakitkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Jadi zahirnya hadis ini sahih mengikut Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Jadi ini mentafsirkan ayat tersebut, bahawa setiap yang kita amalkan itu pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Faham maknanya? Maknanya tak ada chance untuk escape. Dosa yang awak lakukan tu, macam mana pun mesti dibalas oleh Allah SWT. Kalau yang baik jangan ceritalah, tu tak ada, tak ada pasal. Kita cerita tentang apa ni? Tentang amalan buruk kita. Jadi dosa-dosa yang kecil pun akan dibalas oleh Allah SWT. Itu faham para sahabat. Sebagaimana yang datang dalam riwayat lain dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah pula, apabila turun ayat tadi, man ya'mal su'an yujzabi, maka orang-orang Islam balaghat minal muslimina balaghan mablaghan syadida. Orang-orang Islam rasa bunyi, rasa berat dengan ayat ini. Ini menunjukkan bahawa para sahabat bila baca, mereka tadabbur, mereka faham. Kita tak kisah dia ayat ni faham dia apa semuanya, baca pun kadang tidak. Kalau baca pun tak kisah, tengok maknanya. Kalau pun dia faham maknanya. Jadi sahabat-sahabat faham. Jadi mereka rasa berat dengan terhadap ayat ni, ayat dalam surah An-Nisa. Maka Nabi SAW bersabda, qaribu wasaddidu, fafi kulli ma yusabu bihil muslim kafaratun hatta nakbatu yankubuha wasyaukatu yushakuha. Kata Nabi SAW, qaribu wasaddidu, dekatkanlah dan cubalah daya upaya untuk mencapai kebenaran, ketepatan. Qaribu maknanya dekat, dan qaribu maknanya jangan melampau, yakni tak kisah buat dosa. Nah, jangan sangat takut sangat, tapi apa ni, cuba sedaya upaya tengah-tengah. Wasat didu maknanya usahalah untuk mentaati Allah SWT sebaik mungkin. Tapi macam mana pun kita mesti ada terlepas itu dan ini. Amalan kita ni dinilai oleh Allah SWT, memang mesti ada banyak salah. Amalan kita dengan manusia je, manusia tengok macam-macam salah kita. Sedangkan manusia tu bukannya betul-betul nampak apa kita lakukan, bukan betul-betul dia nilai. Kadang-kadang dia punya appraisal punya tu pun tak cukup pun. Dia tak adil pun. Ya tak? Kadang-kadang ada area-area dia tak tengok. Dia tengok bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Bahagian lain dia tak tengok. Aku datang cepat, dia tak tengok. Aku datang lambat, dia tengok. Macam ni tu. Allah SWT lihat semua perkara. Dan dia ahkamul hakimin. Bijak-bijaknya hakim. Baik, macam mana kita boleh terlepas daripada apa ni? Dari kesalahan. Okey. Maka kita cuba sedaya upaya untuk mentaati perintah Allah SWT, menjauhi daripada larangan Allah SWT. Kemudian kata Nabi SAW, mesti ada kan kesalahan? Fafi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah. Di setiap perkara yang menimpa seorang yang muslim itu ada kafarah ni. Hatta apa? Hatta nakbah yang kubuha. Walaupun batu yang dia apa dia panggil? Tersindung. Tersindung. Kadang-kadang tersindung, batu tu pergi jauh tak apa, kaki kita tak sakit. Kadang-kadang kaki kita sampai berdarah. Darah tu sengaja tak sengaja? Tak sengaja kan. Bila-bila kena, kadang-kadang tersandung sana, kadang kat dalam rumah pun. Baik. Ceramik tajam pula, boleh tajam lah. Kadang kertas pun, kertas baru keluar daripada A4 tu pun berdarah. Apa juga. Itu semua adalah kafarah untuk dosa-dosa. Jadi rupa-rupanya cara membalas dosa-dosa kita ni bukan mestinya di akhirat. Di dunia pun ada. Macam mana? Dengan Allah uji kita dengan ujian-ujian. Jadi dalam hadis ini menyebutkan variety ujian yang Allah berikan yang menyakitkan kita. Dan mesti kita akan menerimanya. Kalau kita orang manusia ni, mesti kita akan kena benda-benda ni. Jadi antara disebutkan daripada luaran, betul tak? Sakit luaran badan. Kemudian marad ni kata ulama, sakit ni, dia ada dua jenis penyakit. Satu penyakit badan, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, tentang bab haji. Siapa yang sakit ataupun kepala dia sakit, maknanya hendaklah dia bayar fidyah. Fidyatun min siyam, sama ada puasa ataupun sembelih. Fidyatun min siyamin aw sadaqatin, ini ataupun satu sedekah ataupun nusuk. Nusuk maknanya sembelih. Jadi dam ni bukan mesti dam. Ada orang dengar dam, dam apa kita faham? Kalau siapa pernah pergi haji, dam kita faham cuma sembelih daging ni, sembelih kambing ni. Maknanya apa je salah, tergunting kuku, sembelih lagi, sembelih kambing. Ini sembelih kambing. Wah, semua main sembelih je. Padahal yang wajib salah satu daripada tiga. Kafarah ni salah satu daripada tiga. Salah satu dia adalah sembelih kambing. Tapi kalau kita tak mahu, kita nak berikan sedekah, boleh kasih fakir miskin. Kalau kita tak mahu, kita nak puasa 3 hari, boleh. Boleh pilih. Tapi kalau kat sana tu macam mesti nak kena, nak kena sembelih. Baik, kalau semua orang sembelih, sembelih, sembelih, sembelih kat Mekah, kalau pergi haji kemarin berapa juta? Satu lah, cukup lah, 1 juta. 1 juta, satu orang, 1 juta, satu je. 1 juta kambing, siapa nak makan? Sebab tu kebanyakannya terpaksa hantar apa? Hantar luar, dah terlalu banyak sangat. Baik, jadi kadang-kadang yang bagusnya apa? Beri sedekah ke apa? Ataupun berpuasa. Nah, pasal boleh pilih. Dia ada yang jenis apa? Afdal lain. Yang ini boleh pilih. Dia tak ada afdal yang mana satu. Baik, balik kita kepada hadis ini. Itu penyakit. Yang kedua, jenis kedua adalah penyakit-penyakit dalam hati. Antaranya firman Allah SWT, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iaitu penyakit orang munafik. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tu dalam hati-hati mereka. Itu penyakit apa? Ini penyakit lain. Ini penyakit syubhat. Ragu-ragu. Tak berapa yakin terhadap syariat Allah SWT. Satu lagi penyakit hati adalah penyakit syahwat. Firman Allah SWT ya, tentang apa ni, isteri-isteri Nabi, hendaklah kamu tundukkan suara-suara kamu. Jangan kamu apa ni, lenggang-lenggukkan suara-suara je ni. Fayatma'alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau tidak, nanti ada orang-orang yang dalam hatinya penyakit, dia akan apa ni? Dia akan tamak terhadap kamu. Maknanya dia akan apa? Akan datang syahwat terhadap kamu dengan suara je. Ini bagi orang yang hati penyakit. Dan katakanlah kata-kata yang ma'ruf. Baik, bukan katanya makna je yang ma'ruf. Cara cakap dia pun nak kena betul. Apalagi dia apa ni, cakap apa ni dengan cara yang amat lembut sangat, macam DJ. Ada DJ apa dia supaya orang syok dengar tak habis-habis, betul tak? Kalau rating dia menang, jadi lagi banyak dia ketawa-ketawa, lagi banyak dia menyenyek-nyenyek, lagi lelaki lagi syok dengar aje, betul tak? Jadi haram. So, kalau dia cakap keras saja, mana orang nak pergi dengar siaran dia, betul tak? Macam sok khabar, macam berita. Mana orang nak dengar? Misalnya lah macam tu. Baik. Jadi yang akan ada syahwat adalah orang-orang yang ada penyakit dalam hati. Penyakit apa ni dalam hati ni? Ni syahwat. Jadi kita ada syubhat, kita ada syahwat. Tapi ini dua penyakit tak masuk dalam hadis ini. Yang dimasukkan dalam hadis ni apa? Penyakit yang datang dalam hati daripada sudut apa tu, gundah gelana dan sebagainya, ataupun penyakit yang ada pada badan. Itu asal daripada makna apa? Apa ni yang disebutkan oleh Ibnu Hajar As-Qalani rahimahullah taala. Baik, kemudian ma yusibul muslim, apa yang menimpa seorang muslim, al musibah lah, maknanya setiap musibah. Musibah kata ulama dipanggil musibah kerana asalnya adalah ar-ramyah. Ar-ramyah. Ramyah tu maknanya satu lontaran, satu panahan. Kita ambil panah, kita lepaskan panah tu, itu satu apa? Ramyah. Satu panah lah, satu fire lah, satu shot. Baik. Musibah dipanggilkan benda tu. Sebab bila kalau kena tempat-tempat dia, maknanya asabah. Maknanya dia telah tepat sasaran dia. Tapi yang kita maksud ataupun orang Arab panggil apa ni, yang keluar tu, yang datang tu, itu adalah apa? Satu musibah. Asal dia gitu. Kemudian mereka menggunakan kalimat ini untuk setiap yang datang. Maknanya setiap yang turun. Hatta hujan pun mereka panggil dia sawbun. Sawb dengan sawd maknanya apa ni? Satu benda yang datang tapi baik. Kadang-kadang musibah ni tak baik. Kemudian akhirnya orang gunakan musibah untuk perkara yang tak baik saja. Itu secara khusus. Ini asal usul daripada musibah. Sebab tu dia kata yusibu, yusibu, yusibu, ma asaba. Yang ni perkara yang menimpa, yang buruk yang menimpa. Baik, nasab tak ada masalah. Dia adalah penat lelah. wasab juga ialah penyakit. Baik, tapi masalah adalah dua kalimat ni ataupun tiga, ham dan hazan dan gham. Baik. Maka Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, ham itu adalah sesuatu yang datang dalam fikiran terhadap apa yang dia jangkakan akan berlaku, yang menyakitkan dia. Apa tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia? Kita risau, risau tentang sesuatu yang apa? Yang akan berlaku. Lebih kepada takut, betul tak? Selalu benda yang akan datang tu kita takut. Kita selalu tak sedih tentang benda yang akan datang. Selalu kita sedih tentang benda yang dah lepas. Benda yang akan datang selalu kita risau, kita takut. Ni besok ni macam mana ni? Nak interview ni macam mana? Besok ni macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana? Dia risau, risau, risau. Itu pun, kalau kita seorang Muslim, kita ada dosa, dosa tu akan dihapuskan oleh apa? Risau-risau tu je. Dan kita punya risau berapa banyak? Sampai putih kita punya rambut, janggut apa, macam-macam risau lah. Besok macam mana, kat tempat kerja macam mana, itu macam mana, orang ni macam mana, ni benda belum habis, ni benda belum bayar, dan apa-apa macam-macam risau. Seribu macam risau. Tapi ada orang dia risau apa? Ni nak makan apa? Ni ni rumah tak apa ni, tak betulkan lagi apa ni, tak tukar furniture lagi, ada Christmas ni. Nah, itu pun apa ni, dapat pahala kalau kita kena. Iaitu asal itu lebih tepat mentafsirkan makna ham. Baik, jadi dia akan melemahkan badan kita lah, banyak lemahkan pasal hati tu. Nah, kemudian al-hazan, al-huzun, sedih, kita dah tahu, kita dah faham. Kemudian al-gham, ada yang mengatakan dia sama dengan ham. Baik, tapi ada yang mengatakan dia perkara yang menutup, perkara yang menutup hati kita, menyempitkan hati kita. Jadi kadang-kadang sebabnya kerana badan. Jadi penyakit kat dalam badan ni kadang-kadang membuat hati kita pun apa? Sempit, betul tak? Baik, kita cakap ada penyakit apa, batu ke, sesema ke, apa ke, automatik hati kita pun rasa tak sedap. Nah, dan kadang-kadang dia datang daripada sebab jiwa, bukan daripada badan, tapi daripada dalam dah, dah apa ni, dah sempit hati. Kadang-kadang perkara yang dalam hati kita tu orang boleh nampak ataupun orang boleh perasan kita pun ni tengah tidak tenteram dalam hati. Kadang-kadang orang tak perasan. Baik. Jadi dia ada darajat dia lah. Kalau teruk sangat ataupun tengok pada orang, kadang-kadang rasa hati kita tak tenteram itu, sempit itu, boleh diperasan oleh orang-orang lain. Kadang-kadang lebih daripada itu, dia mengakibatkan al-intibab. Al-intibab tu maknanya terus dia boleh jadi seorang yang dia memencilkan dirinya dan rasa betul-betul murung, kan ada kan? Itu kalimat dia, murung, sampai murung macam itu sekali. Kerana sesuatu perkara, tak tahulah hutang bil tak bayar ke apa benda ke, apa ni, ada orang apa ni saman dia punya kereta ke motor ke apa je lah, tak parking kupon dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara ini ditafsirkan kepada kalimat al-gham. Nah, jadi tentang lafaz-lafaz ni. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ia akan menghapuskan dosa seorang Muslim. Dan kemudian kata beliau, terdapat sebab hadis ini turun ataupun diriwayatkan, sebab wurudul hadis. Macam mana Quran ada sebab turunnya ayat, hadis pun kadang-kadang ada sebab dia. Baik, ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu waja'un faja'ala yataqallabu ala firashihi wa yashtaki. Wa Nabi SAW pada satu hari dia sakit sehingga kan dia yataqallabu ala firashihi, dia bolak-balik di atas katil atau tilam. Baik, menunjukkan Nabi SAW tidur atas apa? Minimum tilam lah. Firash ni boleh makna apa? Tilam boleh makna katil. Dia bukan maknanya mesti tawaduk, tak payah pakai tilam terus. Tika pun tak mau pakai. Nah, baik, jadi Nabi SAW sekejap kat sini, sekejap apa ni ke kanan, sekejap ke kiri. Nah, kerana sakit, wayashtaki, dan Nabi SAW mengadu. Tapi bukan mengadu apa ni kepada selain Allah ataupun membenci dan sebagainya, tapi keluarkan mungkin suara dan sebagainya yang menunjukkan dia dalam keadaan yang amat sakit. Rasulullah alaihi wasallam. Faqalat lahu Aisyah. Maka Aisyah pun berkata kepada beliau, "Lau sana'a hadha ba'duna la wujidat 'alayhi." Ini kalau seorang daripada kami buat macam gini, maka tentu akan apa ni akan mendapatinya. Ini pertukar yang tak berapa saya faham. Baik, yang penting di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sakit itu. Inna salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang-orang saleh dikeraskan terhadap mereka. Yushaddadu alaihim. Maknanya apa? Diuji dengan keras. Wa innahu la yusibu al-mu'min nakbah wa syaukah, sampai habis hadis tersebut. Bahawa sesungguhnya tak adalah seorang beriman itu ditimpa suatu sendong batu ataupun duri dan apa yang ada dalam hadis kita tadi. Jadi rupa-rupanya Nabi SAW bila sebutkan hadis tu, Nabi SAW sedang keadaan sakit. Bila ditanyakan tentang demikian, Nabi SAW kata sungguh ini memang suatu yang berlaku pada orang-orang soleh. Orang-orang soleh kena lagi teruk lagi. Dan ini ada hadis yang kita pernah baca ataupun pernah dengar, bahawa asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fa'amthal. Seorang yang paling keras diuji oleh Allah SWT adalah para nabi-nabi. Kemudian yang tinggi darahnya dia, kemudian yang tinggi darajat. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Awana dan Al-Hakim dan lain-lain lagi. Nah, kita lihat hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huttat 'anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu wa raqaha. Muttafaqun 'alaih. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang sakit panas. Yu'aku ditafsirkan sini dengan sakit panas. Sakit panas maknanya ada demam panas. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita sakit yang sangat panas. Beliau memberitahukan benar, sakit panas, demam panas yang saya derita ini dua kali lipat lebih panas dari yang biasa menimpa kalian. Saya bertanya, kalau begitu engkau mendapat pahala dua kali lipat? Beliau menjawab, benar, memang demikianlah keadaannya. Seorang Muslim yang ditimpa suatu kesakitan, baik itu tertusuk duri maupun lebih daripada itu, niscaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Jadi hadis ini menerangkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab apa? Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Bab yang paling keras diuji oleh Allah SWT yang ini adalah para anbiya. Baik, hadis daripada Ibn Mas'ud ini mengatakan beliau masuk jumpa Nabi SAW sedang dia demam panas. Tak disebutkan di sini sama ada demam ini ketika Nabi SAW sakit bau kepada maut ataupun tidak. Zahirnya bukan. Dan ini menunjukkan kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kerana dia boleh masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Ibnu Mas'ud antara seorang sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan beliau telah memberi komentar tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ni sakit panas yang sangat panas. Jadi maknanya lihat daripada luar je dah nampak, dah boleh dapat nampak lihat beratnya sakit yang ditanggung Rasulullah SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan beliau bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sakitnya adalah dua kali ganda daripada sakit orang biasa. Walaupun dalam hal ini lebih kepada demamnya, ini menunjukkan bahawa ia umum kepada perkara lain juga. Jadi sakit kita dah sakit, dah payah nak terima, nak alami ataupun nak tanggung sakit Nabi SAW dua kali ganda. Ini kata Nabi SAW umum, rajulani minkum, dua lelaki daripada kamu. Kemudian Ibn Mas'ud faham daripada kata-kata Nabi SAW itu supaya apa ni, bila sakitnya berlipat kali ganda, maka pahalanya pun berlipat kali ganda. Ini kefahaman Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Menunjukkan kefakihan Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW kata iya. Jadi lebih sakit lebih banyak pahala. Tapi dalam hadis ini disebutkan tentang apa ni? Pahala, ajran. Annalaka ajrain. Tak disebutkan tentang dihapuskan dosa, sebab Nabi SAW tak ada, tak berdosa. Nabi SAW diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi itu Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW ditimpa satu-satunya penyakit, diuji oleh Allah SWT, dia dapat pahala. Dan bukan satu, tapi dua kali ganda pahala daripada orang lain. Kemudian Nabi SAW sabdakan hadis itu, tidaklah seorang Muslim menimpa padanya azan, yakni gangguan seperti duri, fama fauqaha. Diterjemahkan di situ sebagai apa ni? Ataupun yang lebih daripada duri. Tapi kalau dalam Al-Quran, inna allaha yadribu mathalan ma ba'udhatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan seekor lalat dan apa yang lebih daripadanya. Itu kalau nak ambil fauqa tu tinggi daripadanya. Tapi ulama tafsir kata lalat ataupun yang lebih kecil daripadanya, bukan lebih tinggi daripadanya, lebih kecil daripadanya. Sebab Allah SWT dalam Quran ada sebut tentang lalat, ada sebut tentang lebih kecil daripadanya. Semut pun ada, ada zarah pun ada, semut kecil. Jadi sebab apa? Allah SWT, inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan. Allah tak malu nak buat apa perumpamaan, buat menggunakan makhluknya yang paling kecil pun. Itu maksud dia. Jadi kalau dalam, kalau kita nak ambil tafsir tadi, kita tafsirkan hadis ini, duri ataupun yang lebih kecil daripada duri, yang penting ia apa ni, mengganggu seseorang Muslim, illa kafarallahu biha sayyiat, melainkan Allah akan menghapuskan dengannya sayyiati, yakni dosa-dosa. Hadis pertama menyebutkan khotoyahu, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa juga. Wa khuttat anhu dhunubuhu, dan dihapuskan daripadanya dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha. Jadi kafara maknanya menghapuskan, takfir. Satu lagi adalah menghilangkan, khuttat. Lebih tepat kita terjemahkan dengan apa? Hilangkan. Hilangkan terus. Hapus pun macam hapus, tapi lebih kepada apa? Macam hilang. Macam mana hilang dia? Nabi SAW berikan perumpamaan seperti sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan tak kita lihat pohon banyak daun, lepas tu daun dia jatuh satu persatu. Biasanya daun apa yang jatuh? Daun kering. Ha, daun kering dah tua, dah lama. Dia akan layu, dia akan jatuh sendiri. Kalau jatuh kadang-kadang sampai banyak macam itu. Dan kalau jatuh dia boleh naik balik tak? Dah tak boleh naik balik. Jadi apa kita katakan kaitan antara perumpamaan dosa yang dihapuskan dengan daun kering yang gugur? Maka kata ulama, daun yang gugur, daun yang kering, daun yang lama. Jadi dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa entah mana, lama-lama punya, bukan fresh baru buat. Yang itu yang kita tak sadar tu, mungkin kita tak istighfar pun, kita tak sadar. Yang itu akan dihapuskan dengan apa? Tercucuk duri, tersandung batu, jatuhlah, sakit salah urat dan sebagainya, sakit gigi, pening dan macam-macam lagi. Akan menghapuskan dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa yang lama. Pasal biasanya pokok dia tak habis terus botak kan? Ada macam tu. Tak ada eh? Tak ada yang sampai botak. Allah Alam ada ke tak ada, itu musim-musim. Tapi biasanya mesti ada lagi daun-daun yang tinggal. Bukan semua. Tapi kalau yang akan digugurkan adalah dosa-dosa yang lama, yang kecil-kecil. Jadi di sini ulama mengatakan, jumhur ulama mengkhususkan penghapusan dosa dalam hadis-hadis ini kepada dosa-dosa besar ke dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil sahaja. Bukan semua dosa. Bukan semua dosa. Ya, ini bukan dosa besar. Adapun dosa besar tak dihapuskan dengan terlanggarlah, jatuhlah dan sebagainya. Risau apa? Risau sedih ni semua tak mengapakan dosa-dosa besar. Ada dalam empat orang dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Penghajar dengan mak bapak contohnya dosa besar. Alamak, ini apa ni? Lip apa ni langgar aku Alif? Habis, dosa dah habis. Tak ada, tak jalan. Biasanya lip langgar dia pasal dia last minute baru nak masuk. Contohlah. Jadi kata ulama, dosa besar hanya dihapuskan apabila seorang itu bertaubat. Bertaubat nasuhah. Ini taubat secara spesifik untuk dosa besar. Dan syarat-syarat taubat kita dah baca dah dahulu. Minimum ada apa? Ada tiga. Mula-mula nak kena menyesal, tinggalkan dosa tersebut, menyesal. Kemudian berazam tak buat lagi. Itu kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada hak manusia, kena tambah satu lagi, kena pulangkan atau minta halalkan hak manusia tersebut yang kita nanyakan. Kalau tak taubat, tak jadi. Sebab itu kata ulama, kan orang balik haji, wah kau habis dosa semua dah habis, dah clean. Seperti hari pertama dilahirkan apa? Lahirkan oleh ibunya kan? Haji Mabrur kita katakan. Siapa yang dapat Haji Mabrur apa dia? Pahalanya lah dia bersih daripada dosa seperti hari yang dia keluar daripada rahim ibunya. Hadis tu hadis sahih. Tapi kata ulama, itu kalau dia ada dua syarat, dia mesti Mabrur. Haji bukan sebarang haji. Haji ada dua kan? Satu Haji Mabrur dengan satu yang haji yang tak Mabrur. Bukan Mabrur, Mabrur. Haji Mabrur apa maknanya? Ada bir. Maknanya dia ada kebajikan. Dan kebajikan tu bukan punya dia buat tubal haji tu, tolong orang, angkatkan beg orang, betul tak? Lipatkan orang, apa ni, orang pakai kain ihram jatuh dia betulkan. Dia letak apa? Pin. Itu masalah apa? Boleh taruh pin tak? Kat kain ihram. Tali pinggang boleh? Tali pinggang boleh? Kain ihram boleh tak pin? Ada letak tak ke apa? Tag lagi. Jahit sekali kan kena? Tak boleh. Pakai pin tak boleh. Pakai tak tu tarik lagi tak boleh tu apa tu. Button. Pasal apa? Kita dilarang pakai kain yang berjahit. Bila kita letak tali pinggang dia tak berjahit. Dia tak jahit. Berbeza. Nah. Jadi faham maksud jahit tu. Jahit tu maknanya kita tak jadikan dia apa ni rapat. Dan macam jahit, kalau kita lipat masih tak ada apa-apa lagi. Pasal kain tu semua berjahit. Jangan orang faham kain tak berjahit. Mana ada kain tak berjahit? Kain tu semua dah jahit baru jadi kain kan? Tualah tu kan? Maksudnya apa? Kita rampatkan. Kan ada kain lepas, kain tutup kan? Macam kain batik tu. Macam tu lah dia. Baik, balik pada tu. Jadi mesti mabrur. Mabrur maknanya dia ikut haji. Haji dia ikut apa? Manasik Nabi SAW. Fudu'ani manasikakum. Kalau dia buat bid'ah apa semua, ini bukan haji mabrur. Mana boleh dapat haji mabrur macam tu? Sebelum pergi haji dah plan dah apa ni? Tak mau buat ni, tak mau buat tu, tak mau buat ni. Semua dia nak skip aja. Dia nak haji express. Kursus express tak apa juga, jangan haji express. Baik, jadi kalau dia buat demikian, dosa-dosanya yang kecil dihapuskan. Kalau dia tak ada dosa besar, dia akan keluar seperti apa? Hari yang dilahirkan oleh ibunya. Tapi kalau ada dosa besar, dia taubat. Waktu dia buat haji, tahu-tahu dia pernah taubat sebelum ke selepas terhadap dosa-dosa besar dia, maka dengan haji mabrur tu akan menghapuskan semua dosa. Itu dia. Kita kena faham hal ini. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Hadis yang sahih. Selawat ataupun salat lima waktu, salat Jumaat ke Jumaat yang lagi satu, puasa Ramadan ke bulan Ramadan lagi satu, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Tapi apa? Selama mana dia meninggalkan, menjauhkan dosa-dosa besar Al-Kabair. Itu syarat. Baik, walaupun nampak macam semua dosa akan dihapuskan macam daun semuanya, tapi itu tak termasuk dosa besar. Jadi di sini, apakah perlu kepada ada perlu kepada bersabar ataupun tidak? Kita ada 5 minit. Tapi sebelum tu kita baca hadis ni, syarah ni dulu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam hadis Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, terdapat dalil bahawa manusia diampuni dosa-dosanya jika ditimpa musibah, kegundahan, kegelisahan, kemelaratan dan sebagainya. Ini merupakan nikmat Allah yang mana dia menguji hamba-hambanya dengan musibah, tetapi ujian itu menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Baik, manusia di dunia ini tidak mungkin selalu hidup senang, tapi manusia kadang-kadang senang dan kadang-kadang sedih. Kadang-kadang ada rezeki dan kadang-kadang tidak ada. Ada manusia yang ditimpa musibah pada jiwanya, pada badannya, masyarakat, dan ada pula pada keluarganya. Tidak terhitung musibah yang menimpa manusia, tetapi bagi orang mukmin semua perkaranya baik. Jika ditimpa kesusahan, dia bersabar dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika kamu ditimpa suatu musibah atau penyakit, walaupun tertusuk duri misalnya, jangan mengira bahawa itu tidak ada gunanya. Tetapi Allah akan mengganti kerana musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Akan mengganti kerana musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik, iaitu dosa-dosamu akan digugurkan seperti pohon yang daunnya berguguran. Ini merupakan nikmat Allah. Jika manusia bertambah sabar terhadap musibah yang menimpanya dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala atas kesabarannya. Baik. Musibah yang menimpa itu memiliki dua arah. Yang pertama, kadang-kadang jika manusia ditimpa suatu musibah, dia akan teringat dengan pahala. Dan dengan musibah itu dia memohon pahala kepada Allah. Sehingga di dalamnya ada dua faedah, menghapus dosa dan menambah kebaikan. Ini golongan pertama. Ada orang yang ingat tentang pahala sabar, jadi dia pun bersabar dan mengharapkan pahala sabar seperti ta'un, penyakit yang lain. Baik. Yang kedua, kadang-kadang orang yang tipe musibah itu lupa sehingga hatinya sempit dan tertekan, serta lupa kepada niat untuk mencari pahala kepada Allah, sehingga musibah itu hanya bermanfaat untuk menghapuskan keburukannya saja. Jadi bagaimanapun orang yang ditimpa musibah itu selalu beruntung bagaimanapun keadaan, iaitu mendapatkan keuntungan kerana dosanya dihapus, tetapi tidak mendapatkan pahala kerana dia tidak berniat untuk sabar dan tidak mengharapkan pahala kepada Allah, atau mendapatkan dua keuntungan seperti yang dijelaskan di atas. Jadi di sini Syekh Taimiyah rahimahullah berpendapat apa? Kalau kita tak sabar pun, kita tetap akan dihapuskan dosa kita. Tapi kalau kita sabar, kita dapat ekstra apa dia? Dapat pahala. Dapat pahala. Baik. Sebab tu beliau katakan, maka dari itu jika manusia ditimpa musibah, walaupun tertusuk duri, hendaklah dia mengharapkan pahala dari Allah atas musibah ini. Ini merupakan nikmat Allah, kedermawanan dan kemuliaannya, yang mana dia, jika dia menguji orang mukmin, maka dia memberikan pahala atasnya, atas atau menghapus dosa-dosanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lepas syak kita akan sambung tentang pembahasan apa? Adakah disyaratkan bersabar untuk mendapat pahala jika ditimpa musibah?